إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan pada pagi hari ini untuk berkumpul dalam rangka tafaqquh fiddin, untuk mempelajari ilmu agama yang mana itu merupakan salah satu nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam firman-Nya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan telah Allah Subhanahu wa taala curahkan nikmat-nikmat-Nya kepada kalian, nikmat yang nampak maupun nikmat yang batin. Nikmat yang tidak nampak kepada kita. Maka ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwah, kita sebagaimana yang telah dijanjikan akan memulai pada pagi hari ini alhamdulillah kajian kitab Al-Kabair, yakni kitab ya yang di dalamnya menghimpun perkara yang sehubungan dengan dosa-dosa besar yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Sedikit biografi dari beliau, beliau adalah imam bergelar dengan Syamsuddin. Kunyah beliau adalah Abu Abdillah, nama aslinya adalah Muhammad bin Ahmad bin Utsman At-Turkumani. Aslinya nisbah beliau adalah At-Turkumani. Beliau bernisbah dengan Az-Zahabi karena bapak beliau adalah seorang pedagang emas. Az-Zahab artinya adalah emas. Maka sejak itu beliau terkenal dengan nama Az-Zahabi. Beliau termasuk salah seorang ulama yang bermadhab Syafi'iyah. Salah seorang ulama dari madhab Syafi'iyah. Dilahirkan pada tahun 673 Hijriyah di Damaskus, Syria. Dan ma'ruf, dikenal beliau Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala sebagai seorang imam yang menghasilkan banyak karya ilmiah. Nah, Al-Kabair ini adalah salah satunya. Beliau memiliki kitab-kitab yang tebal, yang mungkin kita tahu ya, seperti Siyar Alamin Nubala, kemudian ada Mizanul Iktidal, ada Tarikh Al-Islam, tebal-tebal, berjilid-jilid, Tadhkiratul Hufat, semuanya adalah karya-karya beliau rahimahullah. Dan pujian-pujian para ulama sangat banyak kepada beliau Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Kemudian beliau Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala meninggal pada tahun 748 Hijriah. Juga di kota beliau ya. Beliau dimakamkan di Damaskus, di Babu Shaghir di Damaskus. Kitab Al-Kabair ini adalah kitab yang menghimpun di dalamnya ya berbagai ya macam dosa-dosa besar menurut ya klasifikasi dari Al-Imam Az-Zahabi. Selain beliau juga ada ulama lain yang memiliki Al-Kabair ya, seperti ya, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haitami. Bukan Ibnu Hajar yang memiliki Fathul Bari, bukan ya. Kalau yang memiliki Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini Ibnu Hajar Al-Haitami. Ini memiliki karya Az-Zawajir fi Itiraf Al-Kabair. Fi Itiraf Al-Kabair. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini ya, sebelum kita masuk pada kitabnya, perlu kita terangkan di sini bahwasanya yang pertama adalah mengapa kita memilih untuk mempelajari Al-Kabair di sini. Semata-mata adalah agar ya kita mengetahui kejelekan-kejelekan tersebut untuk menghindarinya. Maka kita mempelajari kitab Al-Kabair tujuannya agar ketika kita mengetahui dosa-dosa besar, kita menjauhinya. Sebagaimana dikisahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengabarkan kana nasu yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak yang bertanya itu tentang masalah-masalah kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anisyarri. Dan aku, kata Hudzaifah, bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan makhafata, karena aku takut yudrikani. Aku takut kejelekan itu mendatangi diriku. Dalam riwayat yang lain ya, an adrokahu. Karena aku takut masuk ke dalam kejelekan tersebut. Kemudian yang kedua, ikhwah fillah hafizakumullah, bahwasanya pembahasan pembagian dosa menjadi al-kabair, dosa-dosa besar, dan juga ada as-shaghair, ya, dosa-dosa kecil, ini di kalangan ulama mereka memiliki ikhtilaf yang panjang. Memiliki ikhtilaf yang panjang, perselisihan yang banyak. Ya. Ada yang mengatakan ya, bahwasanya tidak selayaknya dosa itu ya digolongkan menjadi dosa besar dan dosa kecil. Karena nanti ketika orang mengetahui ini dosa kecil, maka orang akan jatuh pada tahap meremehkan dosa-dosa. Tapi pembagian seperti ini memang ada di dalam Al-Quran, dan para ulama ya, mereka menetapkan sesungguhnya perselisihan yang terjadi itu hanya pada permasalahan pelafatan saja. Tapi hakikatnya pembagian dosa menjadi dua, besar dan kecil, itu memang didukung dengan dalil-dalil yang syar'i di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah. Tapi yang diikhtilafkan oleh mereka apa? Pelafatannya saja ya. Banyak masalah-masalah istilah saja oleh mereka yang menjadi perdebatan. Tapi permasalahan kadar dosa, yakni menjadi besar dan kecil, pembagiannya itu dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, itu ada dalilnya. Maka kita masuk kepada kitab beliau, Al-Imam Ad-Dahabi rahimahullah. Kita masuk pada mukaddimahnya. Sebelum daripada itu ya, kita mengingatkan pula bahwasanya kitab Al-Kabair ini ya, yang banyak beredar di dipegang oleh orang-orang ya, walaupun ilmu memiliki kitab ini, itu adalah kitab yang versi yang diperselisihkan pula tentang kesohihannya, dinisbahkan kepada Imam Az-Zahabi rahimahullah. Karena di dalam versi yang ini, yang banyak beredar ini, di dalamnya tercampur antara riwayat-riwayat yang sahih dengan riwayat-riwayat yang dhaif maupun riwayat-riwayat yang palsu. Ya, riwayat-riwayat yang palsu. Jadi kalau memegang kitab yang jenis ini, yang banyak tersebar ini, maka Anda akan didapati di dalamnya ada kisah-kisah yang aneh-aneh ya. Yang mana hal ini ya diingkari oleh sebagian peneliti. Ini tidak sah ini kalau dinisbahkan kepada Imam Ad-Dahabi kitabnya. ya. Karena apa namanya, Imam Adz-Dzahabi itu al-imam, ya, termasuk al-imam yang utama. Beliau imam al-jarh wa ta'dil. Masa ya kitabnya berisi tentang hadis-hadis yang dhaif, yang palsu, kok tidak ada keterangan pendhaifannya, tidak ada keterangan ini adalah palsu dan sebagainya. Tapi sudah banyak tersebar kitab-kitab yang kitab Al-Kabair yang versi ini. Sehingga kemudian suatu ketika ditemukan suatu manuskrip, ya, oleh salah seorang apa namanya doktor, ya. Beliau bernama Muhyiddin Mastu, ya, menemukan manuskrip Al-Kabair Al-Imam Adz-Dzahabi yang di dalamnya itu berisi riwayat-riwayat yang sahih saja. Sehingga itulah yang sekarang terpakai, ya, di sisi kita yang akan kita kaji. Nah, yang versi yang banyak dhaifnya itu banyak tersebar juga. Jadi kalau ada yang pegang kitab yang versi itu, harus nanti ya siap-siap memilih-milih, ya, dari mana yang kita bacakan tadi. Nah, adapun yang ada pada kami, ya, adalah sebagaimana ceritakan yang ada pada manuskrip yang ditemukan oleh Muhyiddin Mastu itu tadi, ya. Sehingga kita akan mengkaji dari kitab Al-Kabair yang sahih-sahih saja, ya. Yang ini yang lebih layak dinisbahkan kepada Al-Imam Adz-Dzahabi. Baik, kita masuk kepada mukaddimah. Qala Syaikhul Imam Al-Hafidz Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Utsman Adz-Dzahabi ghafarallahu lahu, yakni muallifnya, alhamdulillahi alal iman bihi wa bi kutubihi wa rusulihi wa malaikatihi wa aqdarihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ansarihi wa salatan daimatan tuhilluna daru qarar fi jiwarihi. Beliau memulainya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah atas nikmat iman, ya, yang mana kita, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan kitab-kitabnya dan dengan rasul-rasulnya, dengan malaikat-malaikatnya dan takdir-takdirnya. Dan selawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dengan memperbanyak selawat tersebut, ya, akan menjadikan kita bertetangga dengan beliau nanti, ya, di akhirat kelak. Kemudian beliau memulainya dengan ucapan hadza kitabun nafi'un fi ma'rifatil kabair ijmalan wa tafsilan. Kitab ini, yakni kitab yang akan kita kaji ini, ya, adalah suatu kitab yang bermanfaat, yang di dalamnya, ya, akan dikenal dosa-dosa besar secara global maupun terperinci. Razaqanallahu ijtinabaha birahmatihi, yang mana dengan kita mempelajarinya, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pada kita untuk menjauh dari dosa-dosa besar tersebut, ya, dengan kasih sayangnya. Nah, kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi menjelaskan tentang dalil-dalil, ya, kenapa kok ada penyebutan Al-Kabair, dosa-dosa besar, kenapa juga ada yang disebut dengan dosa-dosa kecil. Terkhusus beliau memberikan penekanan pada mukaddimahnya ini adalah pada pembagian termasuk jenis-jenis dosa-dosa besar dan bagaimana suatu dosa bisa dimasukkan dalam klasifikasi sebagai dosa besar. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Dalam surat An-Nisa ayat 31 beliau menerangkan salah satu dalil adanya penetapan al-kabair, dosa itu digolongkan menjadi dosa besar. Beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, in tajtanibu kabaira, jikalau kalian itu menjauhi dosa-dosa besar, matun hauna anhu, yang kalian dilarang nukafir ankum sayyiatikum, maka kami, kata Allah, akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Wa nudkhilkum mudkharan karima, dan kami, kata Allah, akan memasukkan kalian ke tempat yang terpuji. Maka di sini kata Imam Adz-Dzahabi ketika menukilkan ayat ini, faqad takafalallahu ta'ala bihadzan nas liman ijtanabal kaba'ir bi an yadkhulal jannah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencukupi, ya. Dalam nas ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa barang siapa yang menjauhi dosa-dosa besar, ya, dengan sebab menjauhi dosa-dosa besar, Allah akan memasukkannya ke dalam al-jannah. Nah, ayat ini syahidnya adalah, ya, intajtanibu kabair, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar. Ada kata-kata kabair di dalam Al-Quran, ada ternyata, ya, kata-kata kabair, dosa-dosa besar. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, dinukil oleh Imam Adz-Dzahabi dalam mukadimahnya juga, walladzina yajtanibuna kaba'irul itsmi wal fawahisha wa idza maghdibuhum yaghfirun, dan mereka adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan yang keji, dan mereka ketika marah mereka gampang memberikan maaf. Ini didapat dalam Quran surat Asy-Syura ayat 37. Ya, salah satu dalil yang menunjukkan adanya penetapan al-kabair itu di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 37 yang menerangkan pula, nah, syahidnya walladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahish, dan mereka adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Juga yang menunjukkan adanya, ya, dalil dosa itu termasuk dosa besar adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ayat surat An-Najm ayat 32, alladzina yajtanibuna kaba'irul ismi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Dalam surat An-Najm Allah berfirman, dan mereka-mereka yang meninggalkan dosa-dosa besar dan perbuatan keji kecuali terkadang jatuh pada kesalahan-kesalahan kecil, sesungguhnya Rob kamu maha luas ampunannya. Maka dari sini ditetapkan bahwasanya dosa itu memang terbagi, ya. Ada jenis al-kabair, yakni yang dosa-dosa besar, ya. Ada berarti kalau ada dosa-dosa besar berarti ada sekedar as-saghair, dosa-dosa yang kecil. Dari sunnah Rasulullah SAW, Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ati kafaratun lima bainahunna malam tuhsya al-kabairu. Sholat-sholat lima waktu itu, dan antara satu Jumat dengan Jumat yang lain, itu menjadi penghapus dosa-dosa, yakni dosa-dosa kecil yang terjadi diantaranya selama tidak dilakukan dosa-dosa besar. Jadi antara sholat-sholat lima waktu dan Jumat satu dengan Jumat yang lain, itu selama seorang hamba tidak melakukan dosa-dosa besar, ya, maka dosa-dosa kecilnya, ya, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab amalan-amalan soleh. Sholat lima waktu antara satu Jumat dengan Jumat yang lain juga demikian, menjadi kafaroh selama hamba tersebut tidak jatuh, tidak dilakukan perbuatan al-kabair di dalamnya. Maka seharusnya kata Imam Adz-Dzahabi, al-fasu anil kabair mahyalikai yajtanibaha al-muslim. Seharusnya selayaknya bagi kita membahas, ya, tentang kabair ini, dosa-dosa besar ini, apa saja yang termasuk dosa-dosa besar, likaya jitanibaha, agar kita bisa, agar seorang muslim itu bisa menjauhi dosa-dosa besar tersebut. Demikian ya, mengetahui kejelekan agar kita bisa menjauhi dan meninggalkan kejelekan tersebut. Dan beliau kemudian masuk pada salah satu poin yang diikhtilafkan oleh para ulama, yakni mengenai jumlah dosa-dosa yang tergolong dosa-dosa besar, berapa jumlahnya. Maka beliau berkata, fawajadna al-ulama qad ikhtalafu fiha, maka kami mendapati para ulama mereka berselisih tentang kabair ini. Fakila, dikatakan hiya sabun, jumlahnya dosa besar itu cuma ada 7. Salah satu pendapat ulama mengatakan, salah satu pendapat para ulama mengatakan dosa besar itu jumlahnya hanya 7 saja. Wahtaju biqaulihi alaihi salatu wassalam, mereka berdalil, berhujah dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'a mawbiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Fadzakara asyirk wa sihr wa qatlun nafsi wa aklu malil yatim wa aklu riba wa tawalli yaumiz zahaf wa qadful muhsanat, muttafaqun alaih. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan 7 dosa yang membinasakan itu. Yang pertama adalah syirik, kedua adalah sihir, yang ketiga adalah membunuh jiwa, yang keempat adalah makan harta anak yatim, yang kelima memakan harta riba, yang keenam lari dari medan pertempuran, dan yang ketujuh menuduh perempuan baik-baik dengan perzinaan. Ini hadis ini tadi yang dijadikan dalil oleh para ulama yang menetapkan jumlah al-kabair itu ada 7, itu muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Ini salah satu pendapat. Nah, pendapat yang kedua yang paling masyhur adalah pendapatnya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupunya Rasulullah SAW. Ya, beliau mengatakan hiya ila sab'ina akrab minha ila sab'i. Sungguhnya jumlah 70, dosa besar itu berjumlah 70, itu lebih dekat pada kebenaran dibanding jumlahnya cuma 7. Jadi beliau mengatakan jumlah dosa besar itu sekitar 70-an. Ya. Tidak cuma 7, tapi banyak. Perkataan 70 lebih dekat kepada kebenaran daripada cuma dikatakan dosa besar itu jumlahnya cuma 7. Justru 70 itu lebih dekat kepada kebenaran, kata beliau, ya, Ibnu Abbas. Maka Imam Adz-Dzahabi ya mengatakan wasadaqa Allah Ibnu Abbas, demi Allah Ibnu Abbas telah benar. Ya. Ini juga pendapat yang dirojekan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, sehingga nanti di dalam kitab ini ya akan didapati di dalamnya sekitar 70-an, bahkan ya di dalamnya ada 70-an dosa-dosa besar yang dihimpun oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Jadi dosa-dosa besar yang dikuatkan oleh Imam Adz-Dzahabi menukil pendapat yang diucapkan oleh Ibnu Abbas, ya jumlahnya 70-an, ya. Wal hadis bima fihi, wal hadis bima fihi hasarul kabair walati yatajahu wa yaqumu alaihi dalil anna man irtakaba huban min hadhil adaim mimma fihi hadun fid dunya, ya. Sungguhnya ya, kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi bergerak kepada pengertian suatu dosa itu diklasifikasikan kepada al-kabair yang menunjuk pada hadis-hadis yang ada, ya. Beliau ya mengklasifikasikan al-kabair, dan ini adalah pendapat yang sahih, bahwasanya dikatakan al-kabair jika telah tetap suatu dalil, barang siapa yang mengerjakan tersebut, yang pertama dikatakan al-kabair jika ada dalil yang mengatakan kalau itu memang termasuk dosa besar. Itu yang pertama, adanya dalil ya, yang mengatakan bahwa dosa yang dikerjakan itu memang dosa besar. Seperti tadi, apa namanya, hadis tadi, istanibu as-sab'a al-mawbiqat. Ini dalil yang jelas. Atau dalam Al-Quran, inna syirka ladzulmun adzim. Sungguhnya kesyirikan adalah kedoliman atau dosa yang besar. Itu jelas. Karena ada dalil yang mengatakan itu adalah termasuk adzim, termasuk dosa yang besar. Mimma fihi haddun fid dunya. Yang kedua, ditetapkan adanya hukum had di dunia. Ya, dikatakan dosa itu adalah dosa besar jika di dunia itu ada hukum hadnya. Yakni ketika hukum Islam diterapkan, dosa-dosa besar itu akan mendapatkan hukum had. Ya, dicontoh oleh Imam Madzhabi contohnya kal qadli wa zina wa sirqah. Sebagaimana ya, contohnya adalah seperti pembunuhan, membunuh, berzina dan mencuri. Kemudian apa ciri yang ketiga yang bisa didapati bisa dijadikan sebagai ya bentuk dosa besar, kalau yang ini tidak ada dalam nas ini sebagai dosa besar atau tidak ada hukum hadnya, tapi ada yang ketiga ini, apa itu ya, auja fihi wa'idun fil akhirah min adzabin aw ghadabin aw tahdidin. Adanya keterangan bahwasanya di akhirat dosa ini akan mendapatkan azab, mendapatkan murka dan mendapatkan apa namanya ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya suatu ancaman atau siksaan atau murka Allah Subhanahu wa taala di akhirat bagi pelakunya. Contohnya apa? Contohnya adalah mengerek alis bagi wanita, ya. Itu di dunia tidak ada hukum hadnya. Ya. Dalam tapi yang ketiga ada ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Auluna fa'iluhu ala lisani nabiyina Muhammadin. Jadi yang keempat, dilaknat pelakunya ya dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilaknat orang yang melakukannya. Empat ciri ini ya di kata al-Imam Adz-Dzahabi, fa'innahu kabiratun wala buddha. Maka dengan demikian, jika salah satu dari empat ciri ini ada dalam salah satu perbuatan maksiat, maka tidak bisa tidak maksiat tersebut merupakan dosa besar. Yang pertama adanya dalil yang tegas mengatakan itu sebagai kabair, sebagai dosa besar. Yang kedua adanya hukum had di dunia bagi pelakunya. Yang ketiga adanya ancaman siksa di akhirat dan siksa yang pedih bagi pelakunya, dan yang ketiga diancam dengan laknat Rasulullah SAW, dilaknat Rasulullah dengan lisan beliau sendiri. Ya, contohnya dilaknat Rasulullah SAW dengan lisan beliau ini tadi, wanita yang mengerik alisnya, ya, atau wanita yang ya mengikir giginya, ya, semuanya ini dilaknat Rasulullah SAW. Ya, berarti termasuk dosa besar, ya. Juga kalau di dalam nas-nas yang lain banyak ditemukan, oh itu diancam dengan apa namanya siksa Allah di akhirat, oh itu termasuk dosa besar, oh ini ada hukum hadnya di dunia, dosa besar, oh memang ini dalilnya memang dosa besar, ini membinasakan, ini dosa besar. Empat hal ini, salah satu dari empat hal ini ditemukan ya, maka maksiat yang dilakukan itu termasuk jenis kabair. Kemudian Imam Adz-Dzahabi mengatakan ma'ataslim dalika anna ba'dul kabairi akbar min ba'din. Dalam keadaan kita meyakini bahwasanya demikian itu ya, dengan keadaan tersebut bahwasanya yang perlu diketahui pula anna ba'dul kabair ya, sebagian dosa besar itu dosanya lebih besar dibandingkan kabair yang lain. Jadi antara kabair tersendiri itu sama dosa yang masuk dalam komunitas kabair itu tadi, ya, ternyata ada ya, kabair yang paling akbar, yang paling besar, ya. Ma'ana murtakibahu mukhalladun finnari wala yufar lahu abadan, ya. Lagi pula bahwasanya afan ala taro annahu alaihi salatu wasalam ada syirk billahi minal kabair. Tidakkah Anda melihat bahwasanya Rasulullah SAW menggolongkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai kabair? Jelas, syirik kepada Allah termasuk kabair. Rasul memasukkannya ke dalam kabair. Dan ternyata dengan dimasukkan dia ke dalam al-kabair belum cukup. Syirik juga mengakibatkan, ya, orang yang melakukannya itu kekal di dalam neraka, ya, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka jika, ya, orangnya tersebut mati dalam kesyirikan tersebut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Dosa syirik itu tadi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik sudah masuk pada kabair, menyebabkan dia bisa kekal di dalam neraka. Sehingga dia termasuk dosa besar yang paling tinggi tingkatannya. Qala Allah taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa mempersekutukan dirinya dan mengampuni dosa-dosa yang selain itu. Liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Juga Imam Adz-Dzahabi mengatakan dalam mukadimahnya, wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Dan sungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan dia atas al-jannah. Nah, maka tidak bisa tidak untuk, ya, mengumpulkan jumlah kabair yang katanya Al-Imam Adz-Dzahabi ini jumlahnya, ya, sekitar 70-an, menguatkan perkataan Ibnu Abbas tadi, ya, wala buddha minal jam'i bainan nusus. Ya. Nah, tidak bisa tidak ini diperoleh dengan mengumpulkan nas-nas yang ada. Tidak hanya berdalil dengan satu dalil saja. Seperti tadi yang mengatakan jumlah al-kabair ada 7. Yang kan mengambil hanya dari satu hadis saja. Kata Imam Adz-Dzahabi, untuk memperoleh jumlah yang sebanyak itu harus mengumpulkan dari banyak nas, dari banyak dalil. Contohnya demikian kata Imam Adz-Dzahabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah, ya, kutunjukkan kepada kalian, ya, tidakkah kalian mau aku tunjukkan kepada dosa-dosa besar yang paling besar, di dosa-dosa besar yang paling besar, ya. Ini menunjukkan juga dari sini ucapan tadi bahwasanya antara dosa-dosa besar itu ada yang paling besar. Sudah itu termasuk kabair, termasuk dosa besar, ternyata dari kabair itu ada yang akbar, yang termasuk deretan yang paling besar. Qolaha salasan, Rasulullah mengatakannya sebanyak 3 kali. Maukah, tidakkah kalian mau aku tunjukkan pada kalian dosa-dosa besar yang paling besar sebanyak 3 kali? Ya. Qalu, ya. Para sahabat kemudian mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, ya. Qala Rasulullah SAW bersabda, al-isyraku billah, ya, yakni yang pertama syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa uquq alwalidaini, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, wa kana muttaqian fajalasa. Makanya Rasulullah SAW itu itika, ya, yakni bertelekan, ya, duduk seperti berbaring itu itika, ya, bertelekan dengan songgowang istilahnya orang Jawa, ya. Kemudian setelah itu beliau duduk ketika menerangkan, semula itika kemudian beliau duduk, Faqala, dan yang ketiga ala wa qaulaz-zur. Ala wa qaulaz-zur. Dan juga tahuilah tentang persaksian dusta. Tentang ucapan atau persaksian dusta. Maka dari sini, ya, para sahabat kemudian terus-menerus Rasulullah SAW mengulang-ulangi hal tersebut sampai para sahabat mengatakan andai kata beliau itu diam, tidak terus, ya, mengulang-ulangi ucapan beliau. Maka dari sini fabayyana alaihi salatu wassalam anna qaulaz-zur min akbaril kabair. Dari sini Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ucapan atau sumpah dusta atau persaksian dusta, ya, itu, ya, ucapan dusta itu tadi termasuk, ya, dosa-dosa besar yang paling besar. Padahal pada apa namanya, yang pertama tadi 7 dosa yang membinasakan, ya, ucapan dusta tidak termasuk 7 dosa yang membinasakan. Tapi dari hadis ini yang juga sama-sama muttafaqun alaih dari Bukhari dan Muslim, ya, ada ucapan qauluz-zur, ucapan dusta, ucapan-ucapan palsu, ya, bisa berupa janji-janji, sumpah-sumpah, ya, yang dusta, persaksian-persaksian yang dusta masuk pada kabair. Padahal tadi dalam 7 dosa yang binasakan tidak ada. Walaisa lahu dzukira fi as-sab'il mawbiqat, dan dia tidak disebutkan pada 7 dosa yang membinasakan. Ya, enggak ada. Tadi pada dosa yang membinasakan 7 enggak ada ucapan dusta. Wa kadzalikal uquq, demikian pula perbuatan durhaka kepada orang tua. Ya, disebutkan di sini termasuk 3 disebutkan di sini termasuk dosa-dosa besar yang paling besar. Ya, durhaka pada orang tua. Padahal tadi dalam 7 dosa yang membinasakan tidak ada. Maka perlu untuk mengkompromikan, yakni mengumpulkan banyak dalil untuk memasukkan, ya, ya, dosa-dosa itu tergolong menjadi dosa besar sehingga nanti akan terkumpul dalam jumlah yang banyak. Di sini, ya, kita mengetahui, ya, bahwasanya, ya, dosa-dosa yang pertama dibagi menjadi 2, ada dosa-dosa besar, ada dosa-dosa yang kecil. Bukan berarti dengan ini kita meremehkan dosa, tidak. Ya, cuma untuk mengetahui, ya, oh, kalau ini dosa-dosa besar, kehati-hatian kita itu lebih tambah, kewaspadaan kita itu lebih kuat lagi, ya. Kemudian yang kedua, ya, dosa-dosa besar itu jumlahnya banyak, ya. Nah, Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya ini menulis sampai, ya, 70-an, ya. Karena beliau menguatkan ucapan Ibnu Abbas, ucapan 70 lebih dekat dibandingkan, ya, sekedar 7 saja. 76, ya, 76 yang dituliskan dalam kitab ini. Nah, yang pertama kita akan masuk setelah itu pada dosa besar yang pertama, al-kabiratul ula, dosa besar yang pertama. Asyirku billahi ta'ala, syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Adz-Dzahabi, syirikan itu termasuk dimasukkan pada urutan yang pertama. Ya, apa itu syirik? Kata beliau, wahuwa anta ja'ala lillahi niddan, wahuwa anta ja'ala lillahi niddan, wahuwa khalaqaka. Syirik itu adalah Anda menjadikan untuk Allah tandingan, padahal Allah lah yang menciptakan Anda. Ya, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Anda menjadikan Allah sebagai tandingan, ada tandingannya, padahal Allah yang menciptakan Anda seorang sendiri. Tidak ada, ya, yang membantu Allah, tidak ada tandingannya. Allah yang menciptakan Anda sendirian, ya. Pengertian ini diambil, ya, dari hadis Abdullah bin Mas'ud, ya. Pengertian ini diambil dari hadis, ya, dari hadis yang dibawa oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, menerangkan dalam salah satu lafadznya di sini, ya, wahwa, ya, anta ja'ala lillahi niddan wahwa khalaqaka wa ta'budu mahu ghairahu, menjadikan pada Allah sekutu, menjadikan pada Allah tandingan, pada Allah yang menciptakanmu, ya, dan Anda menyembah selain Allah bersamaan, Anda menyembah Allah Subhanahu wa taala itu syirik. Anda menyembah Allah, menyembah selain Allah bersamaan Anda menyembah Allah Subhanahu wa taala itulah yang dinamakan syirik. Paham ya maksudnya? Juga menyembah Allah, juga menyembah selain Allah, itulah yang dinamakan syirik. Ya. Seorang dikatakan syirik kan istirak, bersyirikat, menyembah Allah juga, juga menyembah selainnya, itu namanya syirik. Ya, orang-orang yang syirik maka mereka menyekutukan Allah, namanya bersekutu. Allah disembah, selain Allah ya juga disembah, itu namanya syirik. Ya, min hajarin au basharin au syamsin au komarin, baik itu yang disembah itu dari batu atau dari jenis manusia, ya, yakni mempertuhankan manusia, atau matahari atau rembulan, au nabiyin au syaikhin au jinniyin, ya, atau juga dia menyembah nabi, enggak peduli, menyembah nabi pun juga dikatakan syirik, atau syekh, seorang syekh yang disembah, ya, kiai, syekh, ulama yang dipertuhankan tetap syirik, atau jin yang dia sembah, au najmin, au malakin, au ghairi dzalik, atau juga yang disembah adalah bintang, malaikat-malaikat, ya, atau yang disembah adalah malaikat, atau yang selain itu. Dengan apapun dia menyembah Allah, beribadah kepada Allah, juga dia beribadah kepada selain Allah, itu dinamakan syirik. Tidak peduli malaikat yang didekatkan atau nabi yang diutus atau orang soleh yang dimuliakan Allah, tetap ketika Anda tidak mengesakan Allah dalam peribadatan, Anda beribadah pada Allah juga beribadah kepada selain Allah, itu dinamakan sebagai syirik. Dalilnya kata Imam Az-Zahabi, ya, Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 48, ya, menyebutkan bahwasanya syirik layak dimasukkan ke dalam, ya, roisnya, ya, pemimpinnya dosa besar, nah, nomor satu, ya, yang paling tinggi, dosa besar yang tinggi adalah dalam An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sungguhnya Allah tidak mengampuni, ya, dosa mempersekutukan, ya, dirinya dengan yang lain, yakni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni, ya, selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Syirik itu adalah suatu dosa besar yang jika pelakunya meninggal kok belum bertobat, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan dosa-dosa besar yang lain. Walaupun itu dosa-dosa besar, ya, kalau tingkatannya di bawah syirik, itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak mengampuninya, Allah mengampuninya. Jika Allah berkehendak untuk menyiksanya, dibersihkan dosa-dosa itu tadi di dalam neraka, ya. Kalau sudah bersih, ya, kalau dia seorang muwahhid, dia akan dikeluarkan dari neraka tersebut. Tapi kalau syirik, dia melakukannya kok belum minta ampun pada Allah, ketika dia meninggal, dia akan kekal di dalam neraka, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya yang dinukilkan pula oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Al-Maidah ayat 70. Dalam surat Al-Maidah ayat 72, sini dikatakan Allah berfirman, innahu mayyushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, maka diharam, Allah mengharamkan baginya al-jannah, dan tempat kembalinya adalah an-nar. Ini ya, jadi syirik termasuk dosa besar yang paling besar, yang tertinggi ya. Karena yang pertama apa? Ya, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika tidak bertobat. Yang kedua apa? Ya, yang kedua adalah bisa mengakibatkan pelakunya ya diharamkan masuk surga dan kekal di dalam neraka. Yang ketiga adalah Allah sendiri yang menetapkan dalam ucapan Luqman ketika menasihati anaknya, inna syirka la zulmun adzim. Sungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Ini kedzaliman yang paling besar, kenapa? Karena hamba itu mendzalimi Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik itu mendzalimi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah menciptakan Anda sendirian. Tiba-tiba Anda beribadah tidak hanya kepada Allah tapi kepada suatu yang lain yang tidak ada andil dalam penciptaan dan pemberian rizki kepada Anda, kok malah disembah? Maka itu kedzaliman yang besar. Kenapa? Mendzalimi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Imam Adz-Dzahabi demikian. Juga ya, orang-orang syirik itu ya, amalan-amalan kesyirikan itu ya, dia diterangkan di dalam ayat-ayat yang lain dalam Al-Qur'an di banyak tempat yang tidak disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi di sini, tapi beliau mengisyaratkan wal ayatu fi dzalika kathiratun, dan ayat-ayat pada urusan itu yakni syirik itu sangat banyak. Faman asyraka billahi summa mata musyrikan fahuwa min ashabin nari qata'an. Maka barang siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala lalu mati dalam keadaan dia belum bertobat, yakni mati dalam keadaan masih musyrik, maka dia mutlak menjadi penduduk neraka, kekal di dalamnya. Kama anna man amana billahi wa mata mu'minan fahuwa min ashabil jannah wa in udziba. Sebagaimana pula orang kalau beriman pada Allah dan mati sebagai seorang mukmin, dia termasuk penghuni al-jannah walaupun nanti dia sempat disiksa dulu di dalam neraka. Selama mukmin tidak mati membawa kesyirikan. Kalau mati membawa kesyirikan belum bertobat, musyrik, kekal di dalam neraka. Tapi kalau seorang mukmin walaupun berbuat dosa yang banyak, kalau Allah berhendak, Allah ampuni dia. Kalau Allah berkeinginan untuk menyiksanya, disiksa, tapi dia dengan keimanannya tetap menjadi ashabul jannah. Ya. Kemudian dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, diterangkan ya. Tadi sudah kita bacakan tadi ya, maukah kalian aku kabari tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Disebutkan di situ al-isyraku billah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Juga dalil-dalil yang dibawa oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, salah satunya juga yang sudah kita baca di mukadimah tadi, ijtanibu asraba'al maubiqat. Juga Al-Imam Adz-Dzahabi membawa ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, wa qala alaihi salatu wassalam, man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang keluar dari agamanya, mengganti agamanya, merubah agamanya, maka bunuhlah orang tersebut. Yani murtad. Dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya kesyirikan itu bisa menghapuskan keimanan. Kesyirikan itu adalah termasuk pembatal keimanan. Maka kenapa kok dimasukkan ke dalam nomor satu? Karena syirik itu bisa membatalkan keimanan. Orang walaupun dia sehari semalam banyak beribadah pada Allah, sholat yang fardu maupun sholat yang sunnah, tapi sekali saja dalam sehari tersebut ya, dia berbuat kesyirikan ya, maka ya, terhapus keimanannya, terhapus keislamannya ya, dan terhapus amalan-amalan kebaikannya, batal. Ya. Dan orang seperti ini ya dihukumi merubah agamanya. Bismillah. Murtad. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, terangkan pula ya bahwasanya syirik itu bermacam-macam, ya. Syirik itu bermacam-macam, ya. Nanti pada pembahasan yang akan datang insyaallah kita akan terangkan penjelasan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang dosa besar yang pertama ini, yakni syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan contoh-contoh yang tajam dari beliau ya berkenaan dengan muamalah orang-orang saat ini yang bisa termasuk dalam jenis kesyirikan ya yang terkadang tidak disadari oleh orang-orang tersebut. Maka ini insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan mendatang insyaallah. Ya, kita cukupkan pagi hari ini dengan pembacaan mukaddimah dan sedikit matannya dari Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala. In kana sawaban faminallah, wa in kana khata'an famini tsumma minasyaitan. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.